Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis kisah Ummu Sulaim dan suaminya Abu Thalhah, dan di mana akhirnya keduanya pada akhirnya Ummu Sulaim kemudian hamil dan lahirlah anak yang diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Abdullah. Maka terakhir kita membahas tentang masalah nama. Biasanya Abdullah adalah termasuk sebaik-baik nama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian berkaitan dengan nama di sini, Syaikh Ibnu Utsaimin yang menjelaskan hadis-hadis di Riyadhus Shalihin berbicara dalam konteks nama yang di mana beliau hidup di Arab Saudi. Maka ada sejumlah orang yang memberikan nama untuk anaknya dengan nama yang kebarat-baratan. Maka beliau mengomentari hal ini dengan mengatakan, adapun jika kita berikan kepada anak kita nama-nama yang asing di tengah-tengah masyarakat, maka ini akan menyebabkan si anak ini akan mendapatkan tekanan jiwa di masa depannya. Wa yakunu kullu hamin yanalu alwalad, maka jika demikian, maka setiap kesusahan, setiap kesedihan yang didapatkan oleh anak ini, baik laki-laki ataupun perempuan, gara-gara nama yang asing yang diberikan oleh orang tuanya sehingga kemudian dijadikan olok-olokan, maka orang tua yang tidak memperhatikan hal ini, maka orang tua yang melakukan tindakan ini, dialah yang memikul dosanya dan dialah yang menanggung bencananya, karena orang tua menjadi sebab anaknya mendapatkan kesusahan semacam ini dikarenakan nama asing yang dia berikan kepada anaknya, sehingga anaknya jadi bahan pembicaraan kawan-kawannya. Kawan-kawannya akan mengatakan, lihat nama semacam ini, lihat nama semacam ini, dengan nada merendahkan dan melecehkan. Maka kesimpulannya, sepatutnya bagi para orang tua untuk memilihkan nama yang terbaik bagi anaknya. Dan satu catatan penting berkaitan dengan memberi nama anak adalah haram hukumnya orang tua yang memberikan nama untuk anaknya dengan nama-nama yang merupakan nama khas orang-orang kafir. Nama khas orang kafir, nama khas tokoh-tokoh orang kafir. Maka ini satu hal yang terlarang. Di sini dicontohkan nama George Bush. Atau nama semacam itu yang merupakan nama gelar dan nama khas orang-orang kafir, karena ini termasuk menyerupai orang kafir yang Nabi larang dalam sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari mereka. Dan berkaitan dengan masalah memberi nama anak, maka biasanya orang tua jika memberi nama anak itu biasanya adalah diambilkan dari nama-nama orang yang dia kagumi. Ya, maka ketika diberi nama dengan nama orang kafir, maka ini mengisyaratkan kekaguman kepada orang kafir, yang ini satu hal yang terlarang dalam Islam. Karena menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk tidak terkagum-kagum dengan orang kafir. Untuk tidak biasa saja dengan orang kafir, tidak memiliki kekaguman dengan orang kafir. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin kurhan aziman, ya, tidak senang ya, kepada orang kafir karena kekafirannya dan punya perasaan permusuhan dalam artian menyadari bahasanya akan ada permusuhan di antara kaum muslimin dengan orang kafir dan orang kafir dengan kaum muslimin. Maka kita wajib meyakini bahasanya mereka punya maksud-maksud buruk, punya permusuhan dengan kita. Betapapun mereka menampakkan indah kepada kita dan berupaya untuk mendekat-dekat kepada kita. Dan satu hal yang patut untuk kita sadari, orang kafir yang sesungguhnya, orang kafir yang betul-betul dia komit dengan agamanya, maka dia adalah musuh sejati kita. Kaum muslimin bahkan musuhnya Allah Azza wa Jal, dan musuh para malaikat, para nabi, dan musuh semua orang-orang yang saleh. Maka mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki permusuhan, meskipun menutupi kedoknya dengan persahabatan dan mereka beranggapan kalau mereka adalah kawan. Maka mereka wallahi demi Allah adalah orang-orang yang memiliki permusuhan. Maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan sikap yang sama. Wala farqa bainal kufar, dan tidak ada perbedaan antara orang kafir yang memiliki kedudukan dan nilai di dunia dengan orang kafir yang tidak memiliki kedudukan. Sampai-sampai termasuk pembantu atau pelayan, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka di antara hal yang beliau kritisi dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian penduduk Saudi yang mendatangkan pembantu untuk rumah tangga, dan pembantunya adalah dari yang beragama dengan agama non-Islam. Maka beliau mengingatkan hal ini, bahayanya hal ini terutama untuk orang-orang yang tinggal di Saudi yang statusnya masih ruang lingkup Jazirah Arab. Maka wajib ada rasa tidak senang dan tidak suka seandainya di negeri kita, yaitu Arab Saudi maksudnya, ada pelayan baik laki-laki ataupun perempuan pekerja yang itu non-muslim. Lebih-lebih mengingat bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhijul yahuda wan nasara min jaziratil arab. Usirlah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ukhijanal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa musliman. Sungguh aku bercita-cita, berkeinginan untuk mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga tidaklah tertinggal di Jazirah Arab kecuali muslim. Diriatkan oleh Imam Muslim. Dan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah terkabul selama beliau hidup, dan baru terwujud dan dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Demikian juga Nabi mengatakan ketika beliau sakit menjelang beliau meninggal dunia, di akhir kehidupan beliau ketika beliau berpisah dengan umatnya, beliau mengatakan akhijul musyrikina min jaziratil arab. Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Namun sebagian orang, yaitu sebagian penduduk Saudi al-an saat ini, nas'alullah al-afiyah, lebih mengutamakan jika memilih antara pekerja muslim ataukah non-muslim, malah memilih pekerja non-muslim. Maka ini adalah tanda hati yang menyimpang dan hati yang ada padanya kesesatan. Tidak ada kecenderungan pada kebenaran karena lebih memilih dan mengutamakan orang kafir. Ini hanya terjadi pada orang-orang yang setan menganggap indah perbuatan mereka. Karena mereka secara dusta, bohong dan mengada-ada mengatakan orang kafir itu lebih tulus dalam bekerja daripada pekerja muslim, lebih serius dalam kerja daripada pekerja muslim. Maka ini adalah ucapan yang sangat kebiah-uyah semacam ini. Jenlar kalimat pukul rata semacam ini satu hal yang tentu tidak tepat. Bahkan sebagian orang yang memilih untuk mempekerjakan non-muslim mengatakan, kalau orang kafir kan tidak sholat, sehingga mereka manfaatkan waktu sholat untuk sibuk kerja. Sedangkan kalau punya pekerja muslim, nanti nuntut minta istirahat di jam sholat. Demikian juga pekerja yang muslim punya tuntutan kepada majikan untuk diperbolehkan pergi umroh ataupun haji karena kerja di Saudi. Demikian juga orang kafir kan tidak puasa, sehingga dia terus menerus kerja. Dan kalau muslim nanti minta diringankan pekerjaannya karena berpuasa. Ini ucapan sebagian penduduk Saudi. Ini orang-orang awam di Saudi berkaitan dengan masalah kenapa mereka memilih pekerja non muslim. Sebagiannya sangat materialistik, kecenderungannya ya keuntungan duniawi saja tanpa mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Mereka tidak memperdulikan ini semua, padahal pencipta langit dan bumi mengatakan wala abadun mu'minun khairu mimusyiki walau a'jabakum. Sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim, yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, laki-laki kafir, meskipun yang musyrik itu mengagumkanmu, mengagumkan fisiknya, mengagumkan kerjanya. Karena ulaika yad'una ila nar, yang patut dipertimbangkan adalah pertimbangan jauh ke depan. Mereka mengajak kepada neraka. Mereka, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang hidupnya adalah hidup yang punya prinsip dakwah dan mempengaruhi. Mereka tidak hanya semata-mata kerja, namun ada misi-misi terselubung dan ada upaya-upaya tersembunyi untuk mendakwahkan agamanya. Mereka berdasarkan ayat ini, ulaika yad'una ila nar. Mereka itu mempengaruhi. Mereka itu mempengaruhi dan mengajak orang-orang yang di sekelilingnya untuk menjadi kawannya di neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Sedangkan Allah mengajak manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal yang menyebabkan orang itu mendapatkan ampunan. Maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang tertipu, dan setan pun menampakkan indah padanya, menampakkan indah di hadapan mereka-mereka ini, upaya mendatangkan orang kafir ke negeri Jazirah Arab sebagai pembantu ataupun sebagai pekerja dan semacam itu. Dan wajib untuk kita sadari bahasanya tindakan mempekerjakan dan lebih mengutamakan mempekerjakan non-muslim itu adalah i'anatan lil kufar alal muslimin. Maka itu ada di sana tindakan membantu orang kafir untuk menyengsarakan kaum muslimin. Karena mereka orang-orang kafir bayar pajak kepada negaranya. Li takwiyatiha, berarti ini menguatkan negara-negara kafir alal muslimin sehingga mereka punya kekuatan untuk melakukan penindasan terhadap kaum muslimin. Maka di sini terdapat analisis yang patut untuk kita perhatikan. Beliau mengatakan di antara dampak buruk orang-orang Saudi mempekerjakan pekerja-pekerja non-muslim adalah ini menguatkan negeri-negeri dan negara-negara kafir. Makanya menguatkan ekonomi orang kafir. Maka beliau sampaikan hal-hal semacam ini, menguatkan ekonomi orang kafir adalah di antara dampak buruk. Maka ini bisa kita kemudian bisa kita jadikan ilah secara umum. Bahasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim yaitu menyebabkan menguatkan ekonominya orang-orang kafir, padahal kita bisa meminimalisirnya. Maka hal-hal semacam ini cenderung nilainya adalah negatif dan satu hal yang seharusnya dihindari. Wasyawahid ala hadza katsiratun, maka dalil-dalil tentang masalah ini sangatlah banyak, maka menjadi kewajiban kita untuk jaga jarak dengan orang kafir semampu yang bisa kita lakukan. Maka di antara bentuk jaga jaraknya adalah jangan kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama khas orang kafir. Jangan kita bersusah payah untuk mencari simpati orang kafir. Jangan kita bersusah payah untuk memberikan penghormatan yang berlebihan kepada orang kafir, semacam mendahului mengucapkan salam pada mereka. Maka yang jadi etika, yang jadi adab adalah jika mereka mengucapkan salam dengan ucapan salam yang jelas, kita balas. Dan sebagaimana pendapat jumhur ulama dengan ucapan wa'alaikum. Dan idealnya bahkan dalam hadis, berdasarkan hadis, kita tidak melapangkan jalan untuk mereka lewat. Ini mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini, jika demikian kepada ahli kitab, maka untuk orang musyrik tentu lebih-lebih lagi. Kemudian kalimat yang kedua, namun kalimat kedua ini sudah tergolong sulit untuk dilaksanakan atau bahkan sudah tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin sejak waktu yang lama karena lemahnya kondisi Islam dan kaum muslimin. Itu jika kalian berjumpa dengan non muslim di satu jalan, maka tetaplah di jalanmu sehingga merekalah yang memilih untuk minggir ke tempat yang lebih pinggir. Namun hadis Nabi ini kita katakan sudah lama kaum muslimin tidak bisa melaksanakan secara umum karena lemahnya Islam dan kaum muslimin. Yang jika kemudian dipaksakan karena kondisinya memang secara umum tidak memungkinkan, malah akan berikan mudarat yang lebih besar kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, di manakah kita dari ajaran-ajaran Nabi ini? Di manakah kita dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsu? Dimadala nahdar, kenapa kita tidak merasa takut akan adanya kebinasaan jika banyak keburukan di tengah-tengah kita, baik orang yang buruk, dan diantara orang buruk adalah orang-orang kafir. Nabi SAW satu hari satu malam tiba-tiba terbangun dalam keadaan wajahnya memerah sambil mengucapkan la ilaha illallah wailunil arabi min syarin qadi ketaroba. Celakalah orang-orang Arab karena kejelekan yang demikian dekat kepada mereka. Maka kalimat ini adalah kalimat peringatan, watahdir dan peringatan. Maka ada celaka bagi orang-orang Arab yang ketika itu adalah para pembawa panji-panji Islam dari kejelekan yang semakin dekat. Futiha al-yaum, maka pada hari ini telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Kemudian Nabi membuat lingkaran antara jempol dan jari telunjuk beliau. Maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain sebesar ini. Mereka terus menerus membuatnya. Nabi ceritakan dalam hadis mereka berupaya untuk membobol dan mereka telah berhasil membuat lubang semacam itu. Maka waktu sore tiba, maka kemudian mereka mengatakan adalah kita pulang dulu, besok kita lanjutkan lagi. Ketika pagi mereka balik, tutup lagi. Dan mereka seharian kerja, mereka bisa membuat lubang kecil tadi, balik, tutup lagi, dan demikian seterusnya sampai tiba waktu yang Allah janjikan untuk robohnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Zainab bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsin bertanya, wahai Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun. Wahai Nabi, apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi katakan, na'am idza kathura al-khubath. Iya, Allah boleh jadi mengirimkan kebinasaan dan kehancuran untuk penduduk satu negeri yang di situ masih ada orang-orang yang soleh, dalam artian sedikit, karena masih ada orang-orang yang soleh, manakala keburukanlah yang lebih banyak. Dan yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah keburukan perbuatan sekaligus dan atau keburukan manusianya. Maka jika demikian banyak amal-amal kita yang buruk, maka kita menjadi berpeluang untuk mendapatkan azab yang membinasakan. Demikian juga jika di tengah-tengah kita banyak manusia-manusia yang buruk, yaitu orang kafir yang mendominasi, mendominasi masyarakat kita di negeri kita, maka kita adalah sasaran berpeluang besar untuk mendapatkan kebinasaan. Wal waqi'u syahidun bihada, dan realita adalah bukti benarnya hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita dan negeri seluruh kaum muslimin dari musuh-musuhnya, baik yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Dan semoga Allah hancurkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dan Allah jadikan tipu daya mereka kembali kepada mereka sendiri. Innahu jawadun karib, dia adalah zat yang maha pemurah dan maha pemurah. Kembali kepada kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalha, maka ada perkataan Ummu Sulaim yang sangat terkenal di tempat kita. Apa pendapatmu wahai suamiku seandainya jika ada orang yang titip barang titipan pada satu keluarga, setelah itu mereka minta kembali titipannya, apakah keluarga tersebut boleh menolak untuk mengembalikan titipan? Maka Abu Thalha tentu dengan tegas mengatakan, ya tidak boleh, cuma barang titipan kok ditahan. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, berharalah pahala dengan kematian anak laki-lakimu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ungkapan yang cukup terkenal di tempat kita, namun banyak orang tidak tahu kalau itu adalah ucapan ibunya Anas, Ummu Sulaim Umaisa radallahu anha. Arti dari perkataan Ummu Sulaim ini, Ummu Sulaim mau mengatakan, anak yang kita miliki sekedar titipan Allah. Karena mereka adalah milik Allah Azza wa Jal, maka kapan Allah mau, Allah punya hak untuk mengambil anak tersebut. Maka Ummu Sulaim membuat permisalan semacam ini supaya untuk meyakinkan suaminya Abu Thalha agar bersabar dan berharap pahala di sisi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang diucapkan oleh Ummu Sulaim ini menunjukkan beliau adalah wanita yang cerdas, dan menunjukkan kalau beliau adalah perempuan yang berakal sekaligus perempuan yang sangat tinggi sabarnya, dan seorang perempuan yang punya semangat untuk berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita tahu yang namanya ibu, sebagaimana bapak atau bahkan ibu lebih hebat lagi, mendapatkan sedih karena meninggalnya anaknya, sama sebagaimana kesedihan yang dirasakan oleh seorang ayah, bahkan boleh jadi lebih sedih, bahkan boleh jadi asadda husnan, lebih sedih lagi, karena secara psikologis psikologinya lebih lemah. Wanita lebih lemah daripada laki-laki dan lebih tidak kuat untuk bersabar dibandingkan laki-laki. Maka dalam kalimat di atas terdapat keutamaan, kelebihan Ummu Sulaim radallahu anha. Kemudian dalam hadis ini terdapat keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah, anaknya Ummu Sulaim dan dari suaminya Abu Thalha. Karena ternyata Abdullah ini akhirnya dapat memiliki 9 anak, semuanya adalah membaca Al-Quran dalam pengertian Hafidhul Quran, para penghafal Al-Quran 30 juz, dan bukan hanya juz 30. Dengan keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kisah Ummu Sulaim ini terdapat karomah yang Allah berikan pada Abu Talha radhiyallahu anhu, karena Abu Talha ini berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, dan ketika itu bersama Abu Talha beliau mengajak Ummu Sulaim yang telah hamil. Maka tatkala Nabi mau pulang dari safar, Ummu Sulaim ini merasakan kontraksi mau melahirkan. Makhat maknanya adalah atalku. Atalku itu artinya adalah kontraksi. Rasa sakit karena mau melahirkan. Maka ja'ahal atalku, dia mengalami kontraksi sebelum mereka sampai ke kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah suka untuk pulang ke rumah di malam hari. Beliau tidak suka untuk pulang ke rumah beliau lailan di malam hari tanpa memberitahukan kedatangan beliau. Maka Abu Talha pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isi doanya, ya Allah, engkau tahu kalau aku ingin tidaklah Rasul berangkat kecuali aku menyertainya, dan tidaklah Rasul pulang ke Madinah kecuali aku bersamanya, dan aku mengalami apa yang engkau saksikan. Maka beliau bermunajat, berdoa kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Begitu selesai doa, langsung ternyata kontraksi itu hilang. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, maka apa ya kontraksi yang aku rasakan tadi, yang tadi ku rasakan, mawajatu, aku tidak lagi mendapatkan kontraksi yang aku dapatkan sebelumnya. Artinya hana alaihi atalku, kontraksi yang hebat itu terasa kemudian jadi ringan, tidak terasa. Walaka annaha tatlaq, seakan-akan bukanlah maknanya keanah, seakan-akan dia tidak lagi merasakan kontraksi, namun cuma kontraksinya itu jadi pelan dan tidak sekencang sebelumnya. Akhirnya oleh karena itu Muslim berkata kepada suaminya Abu Talha, berangkatlah. Maka berangkatlah mereka dan tibalah mereka di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu tiba di kota Madinah, Ummu Sulaim langsung melahirkan. Maka dalam kejadian terdapat karomah, kejadian luar biasa yang Allah berikan pada Abu Talha radhiyallahu anhu, di mana Allah ringankan kontraksi yang dialami oleh istrinya dengan sebab doanya. Maka ketika tadi khawatir Nabi di pagi hari itu Nabi pulang dulu ke Madinah dan Abu Talha itu tertinggal karena harus ngurusi istrinya, maka kekhawatiran ini jadi hilang, dan hilangnya seketika. Begitu doa langsung Allah kabulkan. Maka ini karomah. Karomah dalam pengertian kejadian aneh yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kemudian setelah Ummu Sulaim melahirkan, Ummu Sulaim berkata kepada anaknya Anas bin Malik, yang Anas ini tentu statusnya adalah saudara, saudara seibu dengan anak yang akan lahir, yaitu akhuhu min umihi, saudara seibu. Kata Ummu Sulaim kepada anaknya Anas, bahwa ini adikmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergilah bawa anak ini. Sebagaimana kebiasaan penduduk Madinah, jika lahir seorang anak, maka mereka membawa anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma. Lalu Nabi akan mengambil kurma, kemudian mengunyahnya dengan mulut beliau, kemudian mentahniknya pada si bayi. Dan tahnik kepada bayi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah keberkahan berupa air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ngalap berkah dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan keringat Nabi. Sampai-sampai kana min adatim, di antara kebiasaan mereka adalah idza kana fil shobah, di pagi hari setelah Nabi selesai sholat subuh, maka banyak sahabat datang dengan membawa ember atau wadah, di sana ada isi air. Dan Nabi SAW memasukkan tangannya di air tersebut dan menggerakkan tangannya di dalam air. Fayati asibian bihadal ma, lalu maka datanglah anak-anak mengambil air ini, kemudian mereka pergi membawa air tersebut atau ember tadi ke rumahnya masing-masing. Mereka ngalap berkah dengan bekas, dalam hal ini adalah bekas tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada kejadian wakana sahabat dan para sahabat, jika Nabi berwudu maka mereka hampir-hampir terjadi perkelahian karena rebutan bekas sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay fatul ma, sisa air, karena mereka tabaruk dengannya. Demikian juga mereka tabaruk dengan keringat Nabi dan rambut Nabi. Berkaitan dengan apa yang baru saja kita baca untuk poin pertama tentang kebiasaan para sahabat di pagi hari, nampaknya saya baru dapatkan itu di sini, dan sebelum baca secara, belum pernah baca secara langsung riwayat tentang hal ini. Kebiasaan para sahabat datang pagi hari habis sholat subuh membawa ember berisi air, kemudian minta Nabi untuk, dan Nabi pun memasukkan tangannya ke dalam ember tersebut. Kalau riwayat yang kedua, yaitu para sahabat hampir berkelahi karena rebutan sisa wudu Nabi, maka ini satu hal yang ada. Riwayat yang agak mirip dengan hal ini ada di Bukhari dan Muslim, bisa dibaca di Umdatul Ahkam. Demikian juga mereka tabaruk dengan keringat Nabi. Sebagian sahabat ada yang menampung air keringat Nabi ketika Nabi tidur siang dan bertetes-tetes keringat beliau ketika itu, maka ada yang menampung. Dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada kasturi. Demikian juga mereka ada yang tabaruk dengan bekas rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi cukur gundul ketika hajatul wada, kemudian beliau perintahkan seorang sahabat untuk membuang rambut beliau, tidak dibuang malah disimpan. Ya, maka itu tabaruk para sahabat dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahasanya tabaruk semacam ini adalah hukum khusus untuk Nabi, tidak bisa dikiaskan untuk para kiai, ustadz atau orang soleh, sisa minumnya, sisa makannya. Menurut pendapat yang paling kuat, ini adalah hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku untuk orang-orang soleh lainnya. Meskipun ada sebagian masyarakat kita yang punya keyakinan tabaruk dengan bekas kiai, bekas minumnya, bekas makannya, bekas wudunya, bahkan sampai ada yang tabaruk dengan bekas istrinya, bekas istri kiai. Maka ini tidak benar. Yang benar tabaruk semacam ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para sahabat tidak memberikan sikap semacam ini kepada selain Nabi, tidak mereka berikan sikap semacam ini kepada Abu Bakar, kepada Umar, yang jelas mereka adalah orang-orang yang saleh. Namun mereka hanya memberikan sikap semacam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Demikianlah yang pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, itu adalah hukum khusus untuk Nabi. Ya, meskipun sebagian ulama, kita tidak tutup mata, sebagian ulama mengkiaskannya dengan orang soleh, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari dan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Beliau menilai bahasanya hadis-hadis semacam ini bisa dikiaskan kepada orang-orang soleh. Namun yang tepat, yang benar, yang rajih, itu tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang soleh. Namunnya khusus untuk Nabi dengan alasan sikap para sahabat yang hanya bersikap semacam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa orang soleh yang lainnya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudakwanalhamdulillahirabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.